اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، hadirin jamaah Masjid Umar Ibnu Khattab yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Roja Bandung, baik melalui radio di 1476 AM, melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, melalui channel YouTube dan channel Facebook Radio Roja Bandung, juga beberapa radio sunnah di beberapa kota yang ikut bergabung dalam kajian sekarang ini, seperti Al-Bayan, Cianjur, Riyadul Jannah, Tasikmalaya, Insani, Purbalingga, Radio Ris di Kebumen, Radio Suara Kalbu di Jayapura, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, dan beberapa radio lain atau stasiun TV lain yang ikut merilai melalui baik streaming ataupun YouTube di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian Majalis Syahri Ramadan. Kita sedang bahas adab-adab sunnah. Kita sudah membahas tentang sahur, sudah membahas tentang buka, sudah membahas tentang banyak-banyak membaca Al-Quran, zikir, doa, sholat, sodakoh, dan yang lain-lainnya. Di antara adab-adab sunnah selama saum adalah ayastahdhiru shaimu qadra ni'matillahi 'alaihi bisyam. Hendaklah orang yang saum menyadari besarnya nikmat Allah kepada dirinya dengan saumnya. Karena tidak semua orang bisa saum. Dan ini anugerah yang sangat besar. Dan inilah yang disebut dengan hidayah taufik. Hidayah taufik ini berupa dua hal. Pertama, keinginan untuk melakukan saum. Dan ini diberikan oleh Allah. Tidak semua orang. Banyak orang ngakunya muslim, HTP-nya Islam, tapi tidak ada keinginan untuk saum. Karena apa? Karena terasa saum berat bagi dirinya. Kebayang tidak makan, tidak minum, tidak memasukkan apapun ke dalam mulutnya selama kira-kira 14 jam atau lebih kurang sedikit. Jadi kebayang demikian. Jadi tidak ada keinginan untuk saum. Kita diberi keinginan ini oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi keinginan yang ada dalam diri kita untuk melakukan amal soleh apapun, termasuk keinginan untuk melakukan saum, keinginan itu bukan hasil ikhtiar kita. Bukan hasil usaha kita memunculkan rasa ingin melakukan saum, enggak. Tapi keinginan itu muncul di dalam hati, diberikan oleh Allah, karena yang maha mengatur hati manusia adalah Allah. Allah berfirman, wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kalian tidak akan memiliki keinginan kecuali Allah yang memberikan keinginan itu kepada kalian. Kalian tidak akan memiliki kehendak kecuali Allah yang menghendaki kalian punya kehendak seperti itu. Jadi semua keinginan dalam hati kita itu pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau dalam hati kita ada keinginan untuk melakukan ibadah atau amal soleh apapun termasuk saum, ketahuilah bahwa itu adalah anugerah Allah kepada kita. Banyak orang yang tidak diberikan keinginan seperti ini. Ya, itu unsur hidayah taufik yang pertama. Unsur kehendak atau keinginan untuk berbuat kebaikan. Termasuk keinginan untuk melakukan saum. Allah mudahkan. Kedua, unsur hidayah yang kedua adalah kemampuan. Kita diberikan kemampuan untuk saum dari segala segi. Kita diberi kesehatan. Kita diberikan juga waktu atau teknis yang memungkinkan untuk melakukan saum. Kita mukim. Kita tidak ada kendala untuk melakukan saum dari segala segi. Sehingga berpadunya antara keinginan dengan kemampuan melahirkan amalan. Ada dalam hati keinginan untuk saum, terus diberikan kemampuan untuk saum, maka lahirlah amalan saum. Banyak orang yang tidak mampu saum walaupun ingin. Mungkin karena sebelum Ramadan sudah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin karena dia sakit, tidak memungkinkan untuk melakukan saum. Atau mungkin dia safar, dan safarnya mengharuskan dia umpamanya untuk berbuka. Atau karena memang tidak diberi hidayah oleh Allah, karena kesesatannya, karena kefasikannya, karena kedurhakaannya, dia tidak diberi hidayah oleh Allah untuk melakukan saum. Nah, jadi banyak orang yang tidak melakukan saum, baik karena tidak ingin walaupun mampu, atau karena tidak mampu walaupun ingin, atau karena dua-duanya, ya tidak ingin, ya juga tidak mampu. Maka anugerah berupa hidayah, berupa nikmat terbesar yang Allah berikan kepada orang-orang yang saum. Jadi kita ini orang-orang yang Allah pilih untuk melakukan saum dengan cara diberikan keinginan dan juga diberikan kemampuan untuk melakukan saum. Dari amalan saum lahir beberapa keuntungan yang luar biasa bagi para pelakunya. Dengan saum dosa-dosanya diampuni. Dengan saum pahalanya dilimpahkan dalam jumlah yang sangat banyak. Dengan saum kemuliaannya diangkat lebih tinggi daripada sebelumnya. Dengan saum maka doa-doanya selama saumnya didengar dan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan saum dia terdorong untuk sahur, dan di dalam sahur kita sudah tahu kemarin banyak keutamaan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak sahur. Dengan saum kita terdorong untuk melakukan ibadah amal soleh berupa sholat-sholat sunat, membaca Al-Quran, zikir, doa, sodakoh. Itu yang lahir, kebaikan-kebaikan yang lahir dari saum yang kita lakukan. Dan ini hanya Allah berikan kepada sebagian orang, tidak kepada semua orang. Maka inilah nikmat Allah yang terbesar bagi kita di bulan Ramadan. Nikmat berupa hidayah taufik untuk bisa melakukan saum. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ta'addabu bi adabi siyam wa takhallu an asbabil ghadabi wal intiqam. Beradablah kalian dengan adab-adab yang harus diperhatikan selama saum, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Hindari oleh kalian seluruh penyebab turunnya murka dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, yang beliau jelaskan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Kata beliau, as-sha'imuna ala tabaqatain. Orang yang saum itu ada dua tingkatan. Coba kita nanti lihat. Kita termasuk tingkatan yang mana? Di antara dua tingkatan yang diterangkan oleh Imam Ibnu Rajab ini. Ihdahuma man taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu lillahi ta'ala. Yarju indahu iwada dhalika fil jannah. Fahada qad tajara ma'allahi wa amalahu. Wallahu la yudhi'u ajra man ahsana amala. Tingkatan pertama adalah, ini tingkatan orang-orang yang soleh, yang semoga minimal, ini minimalnya kita masuk ke dalam tingkatan yang seperti ini. Dan ini tingkatan minimal dari saum yang diterima oleh Allah SWT. Yang pertama adalah orang yang meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat selama saumnya karena Allah. Dia mengharapkan ganti berupa surga, balasan di surga dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas karena Allah, bukan karena orang, bukan karena kesehatan. Mumpung Ramadan, barang-barang saum saya mau diet. Kalau di luar Ramadan mah susah. Nah sekarang Ramadan, kenapa kamu saum giat begitu? Ingin sehat, ingin langsing, ingin menurunkan kadar lemak, kadar kolesterol, kadar gula, kadar asam urat, dan yang lain-lainnya. Tujuannya duniawi, mengejar kesehatan. Ini keliru, ini niat yang salah. Itu mah salah satu di antara efek positif dari saum, bukan tujuan utama. Salah satu efeknya adalah ya sehat, tapi tujuan utamanya melaksanakan perintah Allah, mengharapkan pahalanya, mengharapkan ampunan darinya, mengharapkan surganya kelak. Orang yang saumnya dengan niat ikhlas karena Allah, orang ini telah berbisnis dengan Allah, telah berdagang dengan Allah, muamalah dengan Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan orang-orang yang berbuat kebaikan. Boleh enggak kita mengatakan bahwa ibadah yang kita lakukan dengan Allah itu dengan istilah berdagang, berbisnis, berjual beli dengan Allah? Ya boleh, Allah sendiri yang mengistilahkan itu di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, mau enggak kami tunjukkan kalian kepada satu tijarah? Tijarah ini bisnis. Tijarah ini perdagangan, perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Tu'minuna billah. Ya. Kalian beriman kepada Allah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kalian beriman kepada Allah dan rasulnya dan berjihad di jalannya dengan harta dan jiwa kalian. Ini perniagaan oleh Allah disebut dengan sebutan perniagaan atau perdagangan atau bisnis bahasa kitanya. Ya. Kita menjual jiwa, menjual harta. Allah membeli semuanya itu dengan surga. Dalam surah At-Taubah 111 Allah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Kata Allah, sesungguhnya Allah membeli harta orang-orang mukmin, jiwa orang-orang mukmin dan harta mereka dengan surga. Dibelinya dengan surga. Mereka berperang di jalan Allah. Mereka membunuh ataupun terbunuh. Sampai di akhir ayat itu, fastabshiru. Fastabshiru. Berbahagialah kalian, ya, dengan apa? Fastabshiru bibai'ikum alladhi bayatum bihi. Berbahagialah kalian dengan jual beli yang kalian lakukan dengan Allah. Ibadah amal soleh termasuk iman kepada Allah dan Rasulnya, termasuk jihad. Oleh Allah diistilahkan dengan bai'ah. Bai'ah itu jual beli. Fastabshiru bai'atil ladzi bayatum bih. Maka berbahagialah kalian dengan jual beli yang kalian lakukan dengan Allah. Ya. Nah, orang-orang munafik di dalam beragama dipenuhi dengan kepura-puraan. Itu juga perniagaan, bisnis. Tapi mereka rugi. Allah menyatakan, "Fama rabihat tijaratuhum wa makanu muhtadin." Mereka itu tidaklah beruntung dalam perniagaan mereka. Dalam perniagaan yang dilakukan oleh orang-orang munafik, perniagaan yang dimaksud di sini adalah pengamalan mereka tentang agama ini. Dipenuhi kedustaan, kepura-puraan, acting di hadapan orang mukmin seperti saudara, di belakang memusuhi. Itu perniagaan yang tidak menguntungkan mereka, bahkan merugikan mereka. Jadi, orang yang beribadah secara benar kepada Allah Azza wa Jalla, berarti orang itu telah berbisnis, berdagang, berjual beli dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan orang-orang yang berbuat kebaikan. Siapapun orang yang menjual sebuah amalan, sekecil apapun amalan baik tersebut, Allah akan beli dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh orang itu. Termasuk kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah. Sesuatu yang kita tinggalkan itu buruk bagi kita. Diharamkan, dilarang oleh Allah. Kita meninggalkan judi, kita meninggalkan mabuk, kita meninggalkan zina, kita meninggalkan apapun yang haram-haram. Itu ketika meninggalkannya karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Seseorang kerjanya mengandung unsur riba umpamanya, ya. Baik sebagai rentenir atau bekerja di bank konvensional umpamanya. Dia bermuamalah dengan riba, mencatat transaksi atau minimal menjadi saksinya. Dosanya tidak ada bedanya dengan apa? Dengan memakan harta riba itu. Karena Nabi SAW menyatakan, akiluhu wa syahidu wa katibu wa mu'kiluhu kulluhum sawa. Orang yang memakannya, yang menjadi saksinya, yang mencatatkannya, yang memberi ribanya, memberi bunganya, semua dosanya sama. Karena itulah maka takut terkena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia meninggalkan pekerjaannya. Dijamin Allah akan memberi ganti dengan yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, innaka lan tada'a syai'an ittiqa Allahi illa atakallahu khairan minhu. Sesungguhnya kamu, tidaklah kamu meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, kecuali Allah akan memberikan kepada kamu sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang kamu tinggalkan. Orang yang saum di dalam saumnya meninggalkan beberapa perkara yang tadinya halal, tapi selama rentang waktu tertentu di bulan Ramadan diharamkan makan, minum, melakukan hubungan suami istri. Hukum asalnya di luar Ramadan halal, makan halal, minum halal. Hubungan suami istri bukan hanya halal tapi bernilai ibadah. Tapi khusus di bulan Ramadan dilarang oleh Allah. Dalam rentang waktu tertentu, tidak selamanya, tidak siang malam. Hanya siang saja. Dari subuh sampai maghrib. Selesai maghrib silakan boleh lagi. Nah, ditinggalkanlah makan, ditinggalkanlah minum, ditinggalkanlah istri. Karena melakukan perintah Allah, karena takut kepada Allah, maka kelak Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Allah berfirman dalam surah Al-Haqqah ayat yang ke-24, "Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Kata Allah, makanlah kamu, minumlah kamu dengan enak, dengan lezat, dengan senang, dengan gembira, dengan bahagia. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Karena amal-amal yang telah kamu lakukan pada masa lalu di dunia. Ini orang ahli surga yang disuruh makan, minum, termasuk melakukan hubungan dengan istrinya di surga, dengan bidadari surga. Oleh Allah diperintahkan silakan makan minum seenaknya, sepuasnya, senyamannya dan seterusnya. Karena amal-amal kalian yang dahulu kalian lakukan di alam dunia. Berkata Mujahid dan yang lainnya, nuzilat fissa'imin. Ayat ini turun tentang orang-orang yang saum. Orang-orang yang saum. Karena ketika di dunianya, dia tidak makan, tidak minum, tidak menyalurkan syahwat yang halal kepada istrinya. Karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya sementara, beberapa jam setiap harinya. Maka di akhirat Allah menyatakan, sekarang kalian makan, minum, sekenyangnya, sepuasnya, segembiranya, sesenangnya. Karena dahulu kalian meninggalkan makan dan minum ini ketika di dunia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nanti di akhirat ada haud. Haud ini telaga. Masing-masing nabi itu memiliki telaganya. Dan umat dari masing-masing nabi boleh minum di telaga nabinya yang diikutinya. Kalau kita, umat Nabi Muhammad SAW akan minum di telaga Nabi SAW. Tapi ada di antara umatnya yang nanti terusir. Salah satu penyebab terusirnya itu adalah ketika di dunia melakukan ibadah. Ibadahnya ditambah-tambah dari apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Sampai Nabi menyatakan ummati ummati. Itu umatku kelihatan dari wajahnya. Bercahaya karena bekas wudu, suka ibadah. Dijawab oleh malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Sesungguhnya engkau, hei Muhammad, tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelah kamu tiada. Yang mereka bikin-bikin dari ajaran agama ini setelah kamu meninggalkan dunia. Mereka mengada-adakan tambahan-tambahan itu terusir. Apa yang bisa menyelamatkan mereka sehingga mereka tetap bisa minum air telaga itu? Ternyata saum. Dijelaskan dalam salah satu hadis yang diterima dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Samurah ini pernah salah satu keutamaannya pernah termimpikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Dia orang yang sangat dikenal dengan kesolehannya. Abdurrahman bin Samurah. Berkata Nabi SAW dalam hadis yang diterima dari Abdurrahman bin Samurah. وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي يَلْحَثُ عَطَشَ كُلَّمَا دَنَا مِنْ حَوْضٍ مُنِئَ وَطُرِدَ فَجَاءَهُ صِيَامُ رَمَضَانَ فَسَقَاهُ وَأَوْرَدَهُ. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat ada seorang laki-laki, dia sangat kehausan di akhirat. Setiap kali orang ini mendekati haud, mendekati telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dilarang dan diusir. Tidak boleh minum air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datanglah saum Ramadan. Maknanya amalan pahala dari saum Ramadan datang dan itu menyebabkan dia diizinkan untuk meminum dan menikmati air telaga tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Sebenarnya sanad hadis ini dhaif. Tapi kenapa dibawakan? Karena Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala setelah menjelaskan hadis ini dalam kitab yang namanya Kitab Ar-Ruh dalam masalah yang ke-10, dia menyatakan sami'tu Syekhul Islam Ibn Taimiyah yu'adzibu aha amra hadzal hadis. Wa qala ya'ni Syekhul Islam usulus sunnah tashhadu lahu wa huwa min ahsanil ahadits. Aku mendengar, kata Imam Ibnu Qayyim, aku mendengar guruku yaitu Syekhul Islam ya mengagungkan perkara yang diterangkan dalam hadis ini. Dia berkata bahwa usul sunnah atau pokok-pokok sunnah menguatkan tentang hal ini dan ini sebaik-baik hadis. Oleh karena itu dibawakan dan dipakai oleh para ulama. Nah, ini saum tingkatan terendah. Saum yang diterima tapi tingkatan terendah. Yaitu orang yang saumnya meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ingin pahalanya, karena ingin ampunannya, karena ingin balasannya di surga. Dia bertijarah, berniaga dengan Allah subhanahu wa ta'ala ketika di dunia dengan saumnya. Dan kelak di akhirat Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Ini tingkatan yang pertama dari saum yang diterima. Minimal harus begitu saum kita. Kalau bisa, nah ini tingkatan kedua. Kalau mampu melakukan saum untuk tingkatan yang kedua, lakukan dan raihlah. Ini orang spesial, orang-orang istimewa. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, wa tabaqatu tsaniyah minas shaimin. Tingkatan kedua dari saum adalah may yasumu fid dunya amma siwallah. فَيَحْفَظُ الرَّأْسُ وَمَا حَوَى وَالْبَطَنُ وَمَا وَعَى وَيَذْكُرُ الْمَوْتَ وَالْبَلْيَ وَيُرِيدُ الْآخِرَةَ فَيَتْرُكُ زِينَةَ الدُّنْيَا فَهَذَا عِيدُ فِطْرِهِ يَوْمَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَفَرْحِهِ بِرُؤْيَتِهِ. Adapun tingkatan kedua dari orang yang saum adalah orang yang saum di dunia, saumnya bukan dari makan, bukan dari minum, bukan dari syahwat semata-mata. Ya, itu jelas dijauhi selama saumnya. Tapi dia juga saum dari segala sesuatu selain Allah. Dia memelihara kepala beserta isinya. Dia menjaga perut beserta isinya. Menjaga kepala dan isi kepala apa? Pikiran. Apa yang dia ingat, yang dia pikirkan, yang dia bayangkan. Dia terus-terus mengingat kematian dan penderitaan di akhirat bagi orang yang durhaka. Dia menginginkan kebahagiaan akhirat daripada kehidupan kesenangan di dunia. Jadi semua perkara-perkara dunia, jangankan yang haram. Yang halal dia hindari dalam rangka agar tidak membuat hati terpikat dengan kesenangan dunia dan dalam rangka menghindari hisab. Karena akan ditanya tuh, Thumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Kata Allah, kemudian kalian pasti benar-benar akan ditanya dari seluruh kenikmatan. Kenikmatan apapun yang kita lakukan di dunia, termasuk makan, termasuk minum, termasuk tidur, termasuk istirahat, termasuk nikmat apapun di dunia ini pasti akan ditanya. Ditanyaannya dengan dua pertanyaan. Bagaimana cara atau bagaimana kamu bisa memperoleh kenikmatan itu? Dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram? Kalau makan, apakah makanan itu diraih dengan cara yang halal atau haram? Juga minum, juga yang lain-lainnya, seluruh kenikmatan dengan cara yang halal atau yang haram. Yang kedua, bagaimana responmu terhadap kenikmatan itu? Syukur atau kufur? Bersyukur atau hari-hari cuek? Bersyukur tidak, kufur tidak. Apakah seusianya memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah ataukah tidak? Kalau umpamanya diberikan uang, nanti uang itu ditanya dari mana dan dipakai apa? Apakah dipakai taat apa dipakai maksiat? Semuanya itu akan ditanya, ya. Nah, makanya dia tinggalkan seluruh kesenangan dunia dan orang ini Idul Fitri-nya, lebarannya adalah ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berbahagia dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ibnu Rajab, "Man shoma ya'murullah, man shoma bi amrillah an syahwatihi fid dunya, adrakaha ghaddan fil jannah. Wa man shoma amma siwallah, fa'iduhu yauma liqa'ih." Qala Allahu 'azza wa jalla, "Man kana yarju liqa'allahi fa inna ajalallahi la'at wa huwa as-sami'ul 'alim." Siapa orang yang saum karena melaksanakan perintah Allah, saumnya dengan cara meninggalkan syahwat di dunia, semua syahwat di dunia dia tinggalkan, maka kelak dia akan peroleh balasannya di surga. Siapa orang yang saumnya dari segala sesuatu selain Allah, segala sesuatu selain Allah dia hindari. Yang ada hanyalah apa yang Allah perintahkan. Maka id bagi dia adalah hari ketika dia bertemu dengan Allah. Allah berfirman, siapa orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya saat bertemu dengan Allah itu pasti datang. Dan dia maha mendengar dan maha mengetahui. Nah, orang yang saum dengan tingkatan seperti ini tidak hanya menahan lapar, haus, dan syahwat. Dan saumnya tidak hanya di bulan Ramadan. Dia meninggalkan semua yang Allah larang, semua yang Allah haramkan. Baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadannya pun dia saum. Saumnya dilakukan oleh seluruh anggota badannya. Mulutnya saum dari semua yang Allah haramkan untuk dikatakan. Mulutnya saum dari dusta, dari ghibah, dari fitnah, dari mencela, dari ucapan-ucapan kotor yang bisa menyakiti orang lain. Dari ucapan-ucapan yang bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Itu mulutnya saum walaupun di luar bulan Ramadan. Matanya saum dari melihat hal yang Allah haramkan. Telinganya saum dari mendengar apa yang Allah haramkan. Seluruh anggota badan juga begitu. Kakinya tidak akan dipakai melangkah ke tempat-tempat yang Allah murkai. Tangannya, seluruh anggota badannya akan dihindarkan semaksimal yang dia bisa untuk menjauhi apa-apa yang Allah haramkan untuk dilakukan. Nah, saum yang seperti ini adalah saum yang jauh lebih baik daripada tingkatan yang pertama ini. Apa yang diterangkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah tentang dua tingkatan saum, maksudnya adalah dua tingkatan saum yang saumnya diterima oleh Allah. Saumnya itu tidak dibarengi dengan dosa, dengan maksiat, dengan kelalaian, dengan kedurhakaan. Adapun orang yang saumnya dicampuri oleh dosa, dicampuri oleh maksiat, dicampuri oleh hal-hal yang merusaknya, saumnya tertolak. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada qaula zur wal amala bihi wal jahal falaisa lillah hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah." Siapa orang yang saumnya tidak diberingi dengan meninggalkan ucapan, perbuatan yang sia-sia, tindakan-tindakan yang bodoh, maka Allah tidak merasa butuh kepada perbuatan dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwatnya. Allah tidak butuh terhadap saum seperti itu. Ya, karena saumnya yang suci, saumnya yang bersih, saumnya yang bagus, yang agung, dicampuri oleh hal-hal yang kotor tadi. Seperti saya pernah gambarkan ya, ada makanan kesenangan kita, apapun itu, bakso, lotek, atau gado-gado, semua bahan-bahannya bagus, ya, enak, lezat, lalu oleh kita campurkan sedikit saja sesuatu yang kotor. Ambil tanah, ambil pasir, kemudian ditaburkan. Hanya sedikit itu kotorannya. Diberikan kepada pembeli. Pembeli tahu itu ditaburi tanah. Mau gak mereka nerima? Enggak. Mau gak mereka makan? Enggak. Apakah ditaburi tanah atau pasir merubah rasa bakso? Tidak kayaknya ya. Tidak merubah segala-galanya. Ya. Tapi kenapa enggak? Sebab bakso yang enak, bersih dan nikmat serta sehat dicampuri oleh suatu yang kotor, enggak mau. Mau bayar enggak? Enggak mau bayar, enak saja. Tumpahkan, bikin lagi yang baru. Dibikin lagi yang baru, ya. Setelah beres enggak dicampuri tanah, enggak dicampuri ini, diludahi. Cuh, dikasih. Mau enggak nerima? Enggak mau nerima. Kenapa? Ada sesuatu yang membuat dia jijik untuk memakannya. Padahal sedikit. Rasa baksonya berubah enggak? Enggak ya. Aromanya berubah enggak? Enggak juga ya. Tapi kenapa enggak mau? Dicampurilah sesuatu yang kotor. Mau bayar? Enggak mau bayar. Malah marah ya. Itu gambaran manusia. Apalagi ini saum. Yang suci, yang bersih, yang agung. Lalu dicampuri oleh sesuatu yang kotor. Dicampuri oleh ucapan-ucapan yang membuat orang sakit hati. Dicampuri oleh perbuatan-perbuatan yang mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala. Diterima enggak oleh Allah itu saum? Enggak. Dibayar enggak dengan pahala oleh Allah? Enggak. Nabi SAW menyatakan, "Man lam yada qaula zur wal amala bihi wal jahal falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah." Siapa orang yang saumnya tidak dibarengi dengan meninggalkan ucapan yang sia-sia. Saumnya saum, tapi omongannya itu loh kasar, kotor, maka bikin nyelekit di hati orang. Juga perbuatannya loh. Itu nyebelin, ngeresein, bikin orang tersinggung, bikin orang sakit hati, bikin orang marah, emosi. Allah tidak butuh kepada saum dia. Allah tidak butuh terhadap perbuatan dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat. Ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau saumnya seperti itu. Nah, yang diterangkan oleh Imam Ibnu Rajab adalah saum yang bagus yang diterima ada dua tingkatan. Tadi ya, yang semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan terbaik dari golongan-golongan orang yang saum yang tadi dijelaskan. Inilah adab-adab yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang saum, baik adab-adab yang wajib ataupun adab-adab yang sunnah. Ya, hadirin dan para pendengar serta para pemirsa di mana saja Anda berada, kajian kita pagi ini cukup sampai di sini. Mulai besok kita akan membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan saum, apa ada yang membatalkan saum, apa saja yang tidak membatalkan, apa saja, dan seterusnya kita akan bahas esok dan seterusnya. Ya kita masuki sesi tanya jawab seperti biasa. Silakan bapak-bapak terlebih dahulu yang ada di sini. berikan kesempatan. Mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustaz, pertanyaannya agak keluar dari tema. Ini saya mewakili Pak Ustaz. Bagaimana Pak Ustaz kalau ada kajian subuh di masjid terdekat? Nah, kita tidak bisa menghadiri langsung ke masjid itu. Dikarenakan ada pekerjaan yang berdesak yang harus diselesaikan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau kita mendengarkannya lewat radio di rumah? Apakah ada pahalanya atau gimana pahalanya? Terima kasih, Pak Ustaz. Iya. Barakallahu fiik. Kita sudah pernah menjelaskan keutamaan orang yang hadir dalam majelis ilmu. Dia akan dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat, diturunkan rahmat, sakinah, diberi hidayah, didoakan oleh sejumlah besar para malaikat yang suci. Jumlah mereka tidak bisa dihitung saking banyaknya, dimintakan ampunan, dimintakan rahmat. Jadi hadir langsung ke majelis pengajian menggugurkan dosa-dosa. Selama kita ngaji di sini, para malaikat berdoa, Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Dan doanya dikabul. Selama duduk di majelis ilmu, dosanya itu terhapus, terhapus, terhapus. Murudul. Apa bahasa Indonesia murudul? Merudul. Berguguran, ya. Taubat kita enggak, kita kurangi dosa salah satunya dengan cara menghadiri majelis ini, ya. Sekarang ada orang yang biasa hadir, suatu saat enggak bisa hadir karena ada uzur. Mungkin dia sakit. Atau mungkin dia harus pergi kerja. Atau mungkin bekerjanya di rumah sehingga tidak bisa hadir. Biasanya hadir. Tapi karena ada halangan dia tidak hadir. Orang seperti ini memperoleh pahala utuh sama dengan orang yang hadir. Jadi kalau seseorang terbiasa melakukan amalan rutin, baik yang fardu atau yang sunnah, lalu suatu saat ada udzur tidak bisa melaksanakan, maka pahalanya tetap diberikan. Umpamanya orang yang biasa sholat berjamaah. Tiba-tiba suatu saat sakit sehingga tidak bisa sholat berjamaah, dia sholat sendirian di rumah. Walaupun sholat sendirian di rumah, dia tetap memperoleh pahala sholat berjamaah di masjid. Kalau dia biasa begitu ya. Kecuali kalau gak biasa, tetap aja sendiri sholatnya dan pahalanya untuk sendiri. Orang biasa saum Senin Kamis. Suatu saat sakit, gak bisa saum Senin Kamis, pahala saum Senin Kamisnya tetap dapat. Orang biasa saum Senin Kamis terus suatu saat safar, sehingga dalam safarnya dia tidak saum, pahalanya tetap. Itulah apa namanya bijaksananya Allah dan baiknya Allah kepada hamba-hambanya. Sekarang karyawan di perusahaan, pabrik atau di perusahaan pemerintah. Tiap hari harus datang. Dan memang dia datang. Suatu saat sakit. Seminggu. Itu setelah lama sakitnya gak masuk. Dipotong gak gajinya? Tidak ya. Dipotong? Kebangetan. Kecuali kalau memang tidak masuknya itu karena tanpa alasan, alfa gitu ya. Ya potong boleh. Tapi kalau ada surat dokter, harusnya gak dipotong. Kalau Allah tidak, Allah tidak zalim. Terbiasa dia melakukan ibadah, suatu saat dia berhenti karena ada uzur, tetap pahalanya dapat. Jadi orang yang terbiasa hadir di majelis pengajian seperti ini, dapat pahala dan keutamaan yang Allah janjikan, suatu saat gak bisa hadir karena ada uzur, pahalanya tetap dapat. Itu pertama. Kedua, sekarang ada orang gak hadir ke pengajian, tapi mendengar di radio. Ada pahala gak? Ada tentu saja. Walaupun di rumahnya. Dia tidak ada uzur ke masjid. Hararyam lebih jelas kalau di rumah bisa sambil baring-baring, sambil ngopi kalau di luar Ramadan ya. Sambil ngobrol, sambil. Kalau di sini kan harus tegak, cangkel, kesal gitu. Kalau di rumah bisa sambil jalan-jalan. tapi mendengarkan dan menyimak. Sehingga apa yang dijelaskan itu masuk. Orang ini tetap dapat pahala mencari ilmu, tapi kadar pahalanya tidak sama dengan hadir langsung. Coba, pengorbanannya lebih besar dengar radio di rumah atau lebih besar hadir ke masjid? Lebih besar hadir ke masjid, harus jalan kaki. Langkah-langkahnya dihitung. Kalau dekat, kalau dari jauh dia pakai motor, pakai mobil, keluar bensin. Itu bensin yang keluar, asap yang dikeluarkan dari knalpotnya, melahirkan pahala. Nabi SAW itu ketika menjelaskan pahala jihad, itu setiap butiran debu yang mengepul akibat langkah kuda yang ditunggangi oleh mujahid, itu melahirkan pahala. Butiran debu yang dihasilkan dari langkah-langkah kuda para mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sekarang enggak pakai kuda ya, tapi pakai motor, mobil atau mungkin jalan kaki atau sepeda atau yang lain-lain. Itu debu-debu yang kita berhamburan karena kita lewat pakai motor, mobil atau kendaraan untuk fisabilillah, termasuk untuk mengaji di jalan Allah, melahirkan pahala ya. Jangan dikira kalau diam di rumah tidak ada langkah. Terus selama ngajinya di sini kita pegel, kita cangkel, kita mengalami penderitaan. Itu ya pahala yang menggugurkan dosa, dan itu tidak dialami oleh orang yang dengar radio di rumah sambil ucang angge, sambil berbaring ya. Kadang-kadang konsentrasinya juga kurang, sambil SMS, sambil WA, sambil browsing gitu. Tidak maksimal hasilnya. Ya, mendengarkan di rumah lewat radio ada pahala. Tapi tidak sebesar pahala orang yang hadir langsung. Tidak bisa dibandingkan karena nilai pengorbanan yang tidak sama ya. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu di belakang. Ibu ikut suami biasanya. Sahak, Dadang atau Muzain di studio? Muzain, silakan. Halo, Bu. Siapa di mana? Siapa di mana? Ibu Yati, silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fik Ibu Yati di Melong Green. Setelah kita wudu disunnahkan, diperintahkan membaguskan wudu. Maksud membaguskan wudu yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ukuran bagus atau jeleknya ibadah. Lihat contoh. Nabi menyatakan man tawaddha fa ahsana wudu'ahu. Thumma yaqulu ashadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah. Siapa orang yang berwudu lalu membaguskan wudunya. Setelah itu dia membaca doa ashadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Akan dibukakan bagi dia 8 pintu surga. Dia nanti akan boleh masuk ke pintu surga mana saja yang dia kehendaki. Hadis itu sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dua kitab sahihnya. Nah, apakah ini dua-duanya wajib? Yang wajibnya wudu kalau mau sholat. Adapun berdoa selesai wudu, hukumnya sunnah. Dilaksanakan bagus. Salah satu kebagusan selain dapat pahala tentu saja ya. Selain menghapuskan dosa itu doa. Juga Rasul menyatakan dibukakan 8 pintu surga. Maknanya apa? Maknanya Allah akan turunkan hidayah kepada dia. Dengan hidayah itu dia akan menjadi orang yang ahli sholat, ahli shaum, ahli sedekah, ahli amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga karena semua amal soleh itu dilakukan, dalam ketika masuk ke surganya dia boleh memasuki pintu mana saja. 8 pintu surga itu ada pintu untuk orang yang ahli sholat. Ada yang ahli sedekah, ada yang ahli amar ma'ruf nahi munkar, ada pintu jihad, ada pintu saum yang disebut dengan sebutan apa? Royan. Ya. Ahli saum masuk melalui pintu royan. Ahli jihad masuk melalui pintu jihad. Nah, kalau seseorang ya ahli sholat, ahli saum, ahli jihad, ahli ini, dia boleh masuk surga melalui pintu mana saja yang dia suka. Karena dia memiliki hak untuk masuk melalui pintu mana saja. Itu makna dibukakan 8 pintu surga, maknanya Allah akan beri hidayah dengan hal itu. Sehingga dia menjadi ahli ibadah, sehingga masuk manapun boleh. Ya, ini faedah dari berdoa seusai wudu. Keutamanya luar biasa. Pengundang turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hukum berdoa ba'da wudu sunnah, tidak wajib. Sehingga orang kalau setelah wudu tidak berdoa, dia tidak berdosa. Dan tidak ada kaitan dengan sah tidaknya wudu dan sholat. Wudunya sah, walaupun dia tidak berdoa seusai wudu. Kalau wudunya sah, lalu dia sholat dengan wudu itu, ya sholatnya sah. Selama sholatnya memenuhi rukun dan syarat sahnya sholat. Ya, walaupun kita tidak berdoa seusai wudu. Jadi sekali lagi, berdoa seusai wudu hukumnya sunnah. Kalau dilaksanakan, mengundang banyak keutamaan. Kalau tidak dilaksanakan, dia tidak berdosa dan tidak menyebabkan batal wudu, batal sholat. Enggak. Wudunya tetap sah dan sholatnya juga tetap sah. Wallahu a'lam. Silakan lagi, Bu Zain. Dari Abdullah di Kedepage. Assalamualaikum Ustaz. Apakah orang imam dalam surat berjamaah boleh membaca surat setelah Al-Fatihah dengan langsung membaca menggunakan sah-sah sholatnya? Karena saya dapati pada Ramadan ini beberapa macam imam seperti itu. Iya, Abdullah di mana tadi? Kedepage. Barakallahu fiik. Boleh enggak imam ketika memimpin sholat taraweh sambil membaca mushaf? Jadi depan imam itu disiapkan mushaf Al-Quran yang besar agar terbaca, ya berat itu di pangku ya 5 kilo muridnya. Nah, jadi imam itu ingin baca surah yang panjang tapi tidak hafal. Akhirnya baca mushaf. Ketika membaca mushaf, pandangan kemana? Ke mushaf. Padahal ketika sholat harusnya kemana? Ke tempat sujud. Apakah selama sholat kalau mata tidak tertuju ke tempat sujud, batal gak sholatnya? Tidak, tidak batal. Sholatnya tetap sah, walaupun kurang utama. Oleh karena itulah, maka ketika sang imam mengimami sholat baik fardu ataupun sunnah, seusai Fatihah membaca surat dari mushaf, dia membaca mushaf otomatis matanya ke mushaf itu, sholatnya tetap sah. Tidak batal, tidak merusak nilai sholatnya, apalagi tidak berpengaruh ke makmumnya. Tapi dia kurang utama. Karena mengakibatkan apa? Mengakibatkan pandangannya tidak ke tempat sujud, tapi ke mushaf tersebut. Tapi hal itu sekali lagi tidak membatalkan sholatnya. Sholat imam itu sah. Kalau sholat imam itu sah untuk dirinya, sah juga keimaman orang itu. Dan kita boleh bermakmum di belakangnya, ya. Yang lebih utama, pilihlah imam dengan hafalan yang banyak. Sehingga dia tidak harus melihat mushaf selama sholatnya. Dia konsentrasi tetap dengan pandangan ke tempat sujud. Itu yang paling utama. Tapi kalau toh ada imam memimpin sholat taraweh dengan tetap membaca mushaf, maka sholatnya tetap sah dan kita sah bermakmum kepada imam yang seperti itu. Dan gak perlu diributkan apalagi dicela, ya si imam itu mah ya. Kalau sholatnya selalu membaca mushaf gak boleh mencela sesuatu yang secara syar'i dibolehkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi Muzayyin. Kita error kalau begitu apakah hadis mauquf dan perkataan para ulama bisa dijadikan hujah dalam perkara akidah? Akidah ya? Dalam perkara akidah atau tidak? Dalam perkara akidah tidak boleh. Harus bersumber dari Al-Quran atau hadis yang sahih. Baik hadis itu mutawatir ataupun hadis ahad selama sahih. Ini perbedaan pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan orang-orang Mu'tazilah. Mu'tazilah itu yang mendasarkan segala sesuatu kepada akal. Mu'tazilah menyatakan urusan akidah harus pakai Quran, gak boleh pakai hadis, walaupun hadis itu sahih. Ini keliru. Kalau demikian, ya kalau demikian, itu orang-orang Syam ketika Mu'ad bin Jabal diutus oleh Nabi SAW. Syam itu dulunya ahlul kitab. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, innaka sata'ti ahlal kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadata an la ilaha illallah wa anna rasulullah. Maka jadikan bahan dakwah yang pertama kali kamu lakukan dalam mendakwahi mereka adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Ini akidah. Tapi hanya diterangkan oleh seorang. Itu Mu'ad bin Jabal. Sehingga orang-orang Syam menerima riwayat hanya dari seorang. Dan ini ahad. Apakah akidah, tauhid, keislaman orang Syam gak sah, batal karena hanya menerima berita dari seorang yang disebut hadis ahad? Tentu saja tidak. Selama yang disampaikannya sahih, maka selama itu boleh dan harus dijadikan hujjah walaupun dalam perkara akidah, ya. Adapun hadis mauquf. Mauquf itu artinya perkataan sahabat. Ya. Kalau para sahabat berbicara tentang akidah yang bukan lapangan ijtihad. Akidah bukan masalah yang boleh ditetapkan berdasarkan ijtihad. Lalu ada ucapan para sahabat yang berbicara tentang akidah. Para ulama menyatakan ini dihukumi marfu. Maksud marfu itu ucapan Nabi SAW. Karena tidak mungkin sahabat berbicara tentang akidah yang bersumber kepada pikirannya sendiri tanpa ada nas. Mungkin dia pernah mendengar itu dari Nabi SAW tapi tidak dikatakan bahwa itu dari Nabi SAW. Umpamai sahabat berbicara tentang surga, tentang neraka, tentang akhirat, ya. Itu tidak mungkin hasil olah pikir sendiri. Pasti dia pernah mendengar itu dari Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Oleh karena itu kalau ada perkataan sahabat yang disebut dengan sebutan asar yang mauquf tadi, tapi perkataan ini menyangkut masalah akidah, menyangkut masalah akhirat, para ulama menghukumi sebagai asar yang marfu. Karena mustahil sahabat bicara tentang akidah tanpa pernah mendengar ucapan itu dari Nabi SAW. Sekarang kalau perkataan para ulama tentang surga, tentang neraka. Seperti kitab An-Nar susunan Imam Ibnu Rajab. Apakah boleh dijadikan hujjah? Ya? Perkataan para ulama tentang surga dan neraka itu penjabaran dari nas. Penjabaran dari ayat dan hadis yang sahih. Lalu adanya ayat, adanya hadis tentang surga neraka atau hari akhirat, mereka jabarkan secara rinci. Itu penjabaran. Tapi sering dianggap sebagai itu perkataan ulama tentang surga dan neraka. Padahal itu adalah penjabaran atau penjelasan mereka tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang surga dan neraka. Para ulama gak mungkin berani berbicara tentang akidah atau tentang hari akhir, tentang akhirat, tentang surga dan neraka tanpa adanya nas yang hanya bersumber murni dari pikiran sendiri, gak mungkin. Gak akan berani mereka. Karena itu sekali lagi bukan lahan untuk ijtihad. Cuma perkataan para ulama tersebut seringkali dianggap sebagai murni ijtihad ulama di bidang itu. Contoh umpamanya ya. Para ulama menyatakan bahwa shirat, shirat itu jembatan, bahwa jembatan yang terbentang di atas neraka itu lebih tajam daripada pedang. Itu perkataan para ulama, enggak ada nas, ayat ataupun hadis. Lalu dianggap sebagai itu ijtihad ulama tentang akhirat. Keliru, itu ada asar, ada riwayat. Balagona telah sampai berita kepada kami, anna syirat ahadda minas saif, bahwa syirat itu lebih tajam daripada pedang. Daripada bagian tajam dari pedang. Pedang kan ada bagian tumpulnya, ada bagian tajamnya. Bagian tajamnya kecil apa besar? Ya kecil. Itu lebih tajam lagi dari bagian tajam pedang itu. Itu syirat. Apakah perkataan para ulama itu ijtihad mereka? Enggak. Tapi dasarkan kepada asar atau riwayat yang sudah sampai kepada mereka. Dengan mengatakan balagona. Telah sampai berita kepada kami. An-nasyirat ahaddu minas saif. Bahwa syirat itu lebih tajam daripada pedang. Nah itu contohnya. Ya. Jadi buku-buku atau kitab yang dikarang oleh para ulama tentang akhirat. Seperti ada kitab At-Tadhkirah susunan Imam Al-Qurtubi. Itu bukan murni perkataan Imam Al-Qurtubi, tapi dengan menjabarkan ayat dan hadis. Ada buku An-Nar susunan Imam Ibnu Rajab. Itu bukan murni ijtihad Imam Ibnu Rajab, tapi penjabaran dari nas, ayat, dan hadis tentang neraka, tentang akhirat. Demikian juga yang lain-lainnya. Termasuk kita, saya umpamanya, sering membahas surga dan neraka. Apakah penjelasan saya ini murni ijtihad saya? Bukan. Tapi itu penjabaran dari penjelasan para ulama ketika menerangkan ayat dan hadis tentang surga dan tentang neraka, tentang akhirat, ya. Demikian wallahu a'lam bissawab. Kembali ke bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, bagaimana cara kita mendidik, selaku orang tua mendidik anak-anak, kalau sudah disekolahkan, kan kalau di sekolah dari SD sampai SMA, kurikulumnya itu-itu juga. Bagaimana cara mendidik pelajaran agamanya, sebab kalau di sekolah, masalah niat juga ditalafuskan. Dari mau berwudu, sholat, atau mandi besar, terus doa-doa banyak yang diajarkan dari hadis yang dhaif. Ya, bagaimana cara kita mendidiknya, terus. Terus pertanyaan yang kedua, saya pun membaca ada hadis bahwa barang siapa yang ikut sholat isya berjamaah dicatat baginya sholat setengah malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah dicatat baginya sholat semalam suntuk. Apakah hadis ini sahih enggak? Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada dua pertanyaan. Pertama, bagaimana mendidik atau menyekolahkan anak? Yang terbaik, lebih utama mengajarkan agama kepada anak-anak dengan porsi yang lebih besar daripada pelajaran umum. Dengan cara dipesantrenkan. Di pesantren itu belajar agama dengan porsi pelajaran agama lebih banyak dari umumnya ada dipelajari. Ada dua syahadah, ada dua ijazah. ijazah sekolah umum dapat dari negeri, ijazah dari pesantren juga dapat. Kedua, terkondisi oleh lingkungan, karena itu mondok, tidak pulang, pulangnya setahun dua kali, setiap libur pulang, setahun dua kali. Mereka terkondisi dalam suasana pondok yang Islam, ya, omongannya, ucapannya lebih terjaga, yang dipelajari agama, lingkungannya bagus, sholat lima waktu terpelihara, hafalan Al-Quran terus nambah, tidak perlu ada konflik dengan pihak manapun karena berbeda, oh kok kita mengajarkan begini di sekolah begitu. Gak perlu ada yang seperti itu. Terus si anak mentalnya sudah terlatih sejak kecil. Mandiri, sudah lebih sabar, lebih tegar. Dibanding orang yang selama hidupnya terus-terusan sama orang tua. Jadi manja gitu ya. Tapi kalau di pesantren kan, mondok di sana. Dia nyuci sendiri, ya, dia ngurus sendiri. Dia mengalami sakit nanti. Tidak ada yang ngurus. Mungkin awal-awal dia nangis. Tapi dengan banyak pengalaman dia, pengalaman kawan-kawannya, dia jadi tahu bagaimana bersikap ketika menderita sakit dan tidak ada yang mengurus. Mentalnya lebih kuat daripada sebelumnya. Kalau di rumah kan sakit sedikit saja sudah tidak masuk sekolah, diurus oleh ibunya, manja dia. Mentalnya jadi kurang kuat daripada orang-orang yang terlatih mandiri. Ya. Dan orang seperti itu kelak akan menjadi orang yang jauh lebih baik daripada orang-orang yang tidak pernah mengalami safar ketika menuntut ilmu. Ya. Itu yang terbaik bagi kita. Nah sekarang kondisinya kita tidak begitu. Kita didik di rumah, kita masukkan ke TKA, TPA, diajarkan sui sunnah. Di SD beda lagi. Gimana tuh caranya? Ini banyak dialami. Termasuk anak saya dulu juga seperti itu. Tapi kalau apa yang kita tanamkan lebih kuat, lebih berpengaruh. Ya, dia tampakkan itu juga di sekolahnya. Dia terus prestasi dia, tajwid makhrajnya ketika baca Al-Quran lebih bagus daripada guru agamanya umpamanya. Terus pengetahuannya juga begitu. Maka nanti tidak akan dipaksa oleh sekolahnya untuk begini, begini, dan begini. Sebenarnya kurikulumnya tidak ada, kurikulum resmi tidak ada melafadzkan niat untuk ini. Itu improvisasi dari guru yang ngajarnya. Kalau kurikulumnya saya lihat gak ada yang seperti itu. Sekali lagi itu improvisasi dari apa? Dari gurunya. Ya. Nah kita tanamkan saja kepada anak ada yang begitu, ada yang begini, yang benar yang begini, yang begitu udah kita biarkan saja. Paling itu jalan keluar yang bisa kita lakukan. Ini yang pertama. Kedua, hadis. Siapa orang yang sholat isya berjamaah, dia seolah-olah sholat setengah malam. Dan siapa orang yang sholat subuh berjamaah, dia seolah-olah sholat semalam suntuk. Ya. Ya, hadis ini juga pernah saya dengar. Tapi nanti saya periksa dulu ya, hadisnya riwayat siapa, sahih atau tidaknya. Ini PR, besok insya Allah akan kita terangkan. Cukup sampai di sini saja dahulu. Insya Allah kita akan teruskan lagi esok hari. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.